بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini kita alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang kita lakukan di malam-malam yang sebelumnya, insyaallah taala kajian yang disebarkan, kita akan berupaya untuk kemudian mengisinya sebagaimana jadwal yang telah disebarkan tersebut. Dan pada malam hari ini jadwal kita adalah membaca kitab tafsir Al-Miyassar. Dan seingat saya, pelajaran tafsir Miyassar tersebut pada malam yang sebelumnya telah sampai pada awal-awal pembahasan surah Al-Qiyamah. Ya, betul kan? Kalau tepatnya ayat yang keberapa? Surah Qiyamah, terus ayatnya yang keberapa? Ini suaranya kayaknya terlalu menggema sekali nih ya. Surah Qiyamah ayatnya yang keberapa? Apa rata-rata antum itu cheating ya? Tayyib, sengatana kita membacakan, kita sampai pada firman Allah Azza wa Jal, bala qadirin ala an nusawiya banana. Ini kemungkinannya. Sehingga kita akan masuk ke ayat yang kelima hingga keenam dalam surah tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ataukah sebelumnya, bal yuridul insanu liyafjuru amamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Disebutkan tafsirnya dalam tafsir Al-Miyassar, ayat yang kelima hingga keenam, bal yunkirul insanul ba'tha, bahkan manusia tersebut mengingkari datangnya hari kebangkitan. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, mengimani datangnya hari kebangkitan adalah sesuatu yang wajib. Mengingkari datangnya hari tersebut adalah termasuk dari kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Di sini disebutkan bahwasanya manusia tersebut mengingkari datangnya hari al-qiyamah, datangnya hari kebangkitan. Yaitu satu waktu tatkala manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kuburnya, dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufatan uratan hurla, dalam keadaan hufatan, tidak mengenakan sandal, dan dalam keadaan uratan, telanjang, tidak mengenakan pakaian, dalam keadaan hurla, yakni ghaira mukhtatinin, dalam keadaan tidak dikhitan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana pada awal kali makhluk tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nu'iduhu. Demikian pula kita mengembalikan mereka. Manusia lahir, dalam keadaan memiliki sifat dari sifat-sifat yang kita sebutkan. Tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan sendal, dan belum dikhitan. Demikian pula keadaan mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam tafsir ayat ini, yuridu ayyabqa 'alal fujur fi ma yastaqbilu min ayami 'umrih. Ia menginginkan untuk terus berada di atas kefajirannya. Al-fujur ditafsirkan maknanya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat tersebut. Makna dari al-fujur adalah al-kadzibu ma'a ta'ammud. Al-kadzib ma'a ta'ammud, yaitu seorang berdusta dalam keadaan menyengaja dustanya. Artinya dia mendustakan sesuatu dalam keadaan dia tahu apa yang dia dustakan tersebut adalah kebenaran. Ini makna dari fujur. Dia menyengaja untuk berdusta. Sehingga disebutkan di sini bahwasanya mereka tatkala mengingkari datangnya hari kebangkitan, yang mereka inginkan adalah agar supaya terus berada di atas kefajiran-kefajiran mereka. Mendustakan Rasul, mengingkari janji Rasul, bahkan menentang perintah Allah, demikian pula Rasulnya. Fima yastaqbilu min ayami umrihi, pada semua waktu yang ada di hadapan mereka. Mereka ingin terus menjadi seorang yang fajir. Mereka ingin terus menjadi seorang yang kufur. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya'ni maksudnya adalah yas'alu hadzal kafiru mustab'idan qiyamah sa'ah mata yakunu yaumul qiyamah. Orang kafir ini yang mengingkari datangnya hari kebangkitan, tujuannya adalah untuk terus berada di atas kefajiran mereka, menanyakan dengan pertanyaan mata yakunu yaumul qiyamah. Kapan datangnya hari kebangkitan? Kapan datangnya hari kiamat? Namun pertanyaan yang dilakukan oleh orang kafir tersebut bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban yang dilatar belakangnya karena ketidaktahuan mereka, yang nantinya mereka membenarkannya dan mengimaninya. Namun tujuan orang kafir ini menanyakan pertanyaannya adalah mustab'idan qiyamah sa'ah, dalam keadaan mengingkari datangnya yaumil qiyamah. Ada istilah al-istifham, ya kan, pertanyaan tapi bentuknya adalah pengingkaran. Pertanyaan tapi yang dimaksudkan oleh orang yang bertanya adalah mengingkari isi dari pertanyaannya. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Ia mengingkari datangnya hari kiamat, ia menginginkan untuk terus berada di atas kefajirannya. Namun dia bertanya kapan datangnya yaumul qiyamah, artinya adalah mengingkari datangnya hari tersebut. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai ke-10. Pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat dari sifat-sifat datangnya yaumul qiyamah. Dan seharusnya ayat-ayat yang berisikan peringatan-peringatan dari sisi Allah Azza wa Jalla berupa azab ataukah keadaan dari keadaan-keadaan yaumul qiyamah ataukah yang semisalnya yang bersifat zawajir, peringatan-peringatan agar seorang mau untuk memperingat, untuk mengingatnya. Ini ayat yang seharusnya sering kita membacanya, sering kita mendadaburinya, tujuannya untuk kemudian terus mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat tersebut dan memotivasi kita untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. disebutkan fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash shamsu wal qamar yaqulu al insanu yawma idzin ayna al mafar. Fa'idha bariqal basar artinya disebutkan dalam tafsir al muyassar fa'idha tahayyara al basaru, apabila pandangan penglihatan mata seseorang dalam keadaan tahayyar, tidak fokus melihat ke satu titik, waduhisha faz'an mimma ra'a min ahwali yaumil qiyamah, dan dalam keadaan duhisha merasakan ketakutan yang demikian sangat, disebabkan karena ia melihat keadaan-keadaan yang terjadi pada yaumil qiyamah, keadaan yang demikian mengerikan, keadaan yang demikian mengerikan, wal'iyadz billah. Bahkan saking mengerikannya keadaan-keadaan pada yaumil qiyamah tersebut, sampai di dalam surat Al-Hajj Allah Azza wa Jalla menyebutkan seorang ibu akan meninggalkan ibu susuannya. Bahkan seorang yang dalam keadaan mengandung akan menggugurkan kandungannya. Menunjukkan demikian mencekamnya dan menakutkannya keadaan pada hari tersebut, wal'iyadz billah. Wa dhahaba nurul qamar, dan akan hilang cahaya dari bulan, akan hilang cahaya dari bulan. Wa dhahaba nurul qamar, sehingga di antara dari hikmah adanya khusuf gerhana bulan atau gerhana matahari adalah dalam rangka untuk menakut-nakuti para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim perihal datangnya gerhana tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada yaumul qiyamah akan hilang cahaya matahari, demikian pula bulan. Wa jumi'a baina syamsi wal qamari fi dhihabid daw, dan akan dikumpulkan mereka para manusia di antara matahari dan bulan dalam keadaan tidak terlihat cahaya masing-masingnya, akan hilang cahaya dari masing-masing bulan demikian pula matahari tersebut. Fala dhaw'a liwahidin minhuma, maka tidak ada lagi cahaya pada salah satu dari keduanya, akan hilang. Yaqulul insanu waqtaha aynal mahrabu minal azab, tatkala itu manusia akan mengatakan di manakah tempat untuk kita berlari dari azab tersebut. Naam, keadaan yang demikian mengerikan. Namun seiring dengan kedahsyatan, demikian pula gambaran yang demikian mengerikan yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran, demikian pula dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya hari yang demikian dahsyat, yaitu Yaumul Qiyamah, ini akan ditegakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan ditegakkan yang namanya yaumul qiyamah hingga tidak ada lagi orang yang mengatakan di permukaan bumi ini lafaz Allah dan Allah. Mereka tidak lagi mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. kepada mereka, itulah jadi ditegakkan yaumul qiyamah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-11 hingga ke-12, kalla la wazir ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Kalla la wazir ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Tatkala manusia melihat kedahsyatan yaumul qiyamah, kemudian mereka mengatakan ainal mafar, di manakah kita bisa menjumpai adanya tempat untuk kita berlari menyelamatkan diri dari azab. Ini menunjukkan bahwasanya manusia pada saat datangnya yaumul qiyamah tidak ada seorang pun di antara mereka yang terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya akan binasa. Seluruhnya akan binasa, tidak ada lagi yang hidup. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalla la wazir, disebutkan tafsirnya laisal amru kama tatamannahu ayyuhal insan min talabil hirari wala malja laka wala manja ila Allahi wala manja. Urusannya tidak sebagaimana yang kalian angan-angankan wahai manusia, di mana kalian menginginkan adanya tempat untuk berlari. Ainal mafar, artinya diingkari yang demikian oleh Allah Tabaraka wa Taala. Seorang tidak akan bisa lari dari lari atau terselamatkan dari kedahsyatan hari tersebut. Wala malja walaka wala manja, tidak ada tempat untuk engkau berlindung, tidak pula ada tempat untuk kau bisa menyelamatkan dirimu. Ilallahi wahdahu masirul khalaiqi yaumul qiyamah. Hanya kepada Allah semata para makhluk-makhluk akan dikembalikan pada yaumul qiyamah. Mereka seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa mustaqirruhum, dan tempat mereka kembali adalah kepada Allah tabaraka wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayujazi kullan bima yastahiq. Tatkala masing-masing kembali menemui Allah Azza wa Jal, maka diberikanlah balasan masing-masing dari mereka dengan apa yang berhak untuk mereka mendapatkannya. Kalau semisal kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Kalau semisal itu keburukan, maka keburukan yang dia dapatkan. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Disebutkan tafsirnya yukhabbarul insanu fi dzalikal yaumi bi jami'i a'malihi. Akan dikhabarkan kepada manusia pada hari tersebut semua apa yang mereka amalkan. Seluruhnya akan dikhabarkan ala Allah Subhanahu wa taala. Min khairin wa syarr, apakah amalan yang mereka lakukan adalah amalan kebaikan dan apakah yang mereka lakukan adalah amalan keburukan. Semuanya akan dikhabarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ma qaddamahu minha fi hayatihi wa ma akhara wa ma akharahu, yaitu apa yang mereka kedepankan di kehidupan diri mereka di alam dunia dan apa pula yang mereka akhirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala 'an arba. Tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba melainkan terlebih dahulu akan ditanya empat pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima afnah, akan ditanya umurnya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, akan ditanya pula tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, juga dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia nafkahkan. Dan yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah, akan ditanya pula tentang semua tubuhnya, untuk apa dia usangkan hati, tangan, pendengaran, penglihatan, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sehingga di dalam ayat ini nampak jelas hikmah datangnya yaumi al-qiyamah. Hikmah kenapa manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kuburannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka akan merasakan hisab, yang setelahnya mereka akan mendapatkan imma al-jannah wa imma an-nar wal-iyadzu billah. Kemudian pada ayat yang ke-13 hingga ke-15 balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah walau alqa ma'azirah. Disebutkan tafsirnya balil insanu hujjatun wadihatun ala nafsihi, bahkan manusia itu sendiri yang nantinya sebagai hujjah yang jelas untuk dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah, karena pada hari tersebut Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kulit-kulit seorang hamba akan bisa berbicara. Pada hari tersebut Allah Azza wa Jalla akan mengunci mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka, kami ajak bicara tangan-tangan mereka, demikian pula kaki-kaki mereka untuk mempersaksikan apa yang mereka amalkan. Sehingga diri-diri mereka sendiri yang sebagai saksi dan sebagai hujjah yang jelas untuk apa yang diamalkan pada pemiliknya di kehidupan dunianya. Talzimuhu bima fa'ala au taraka, yang memberikan kelaziman konsekuensi pada apa yang dia lakukan atau dia tinggalkan, apakah mendapatkan pahala ataukah tidak. Ini seluruhnya dipersaksikan oleh diri-diri masing-masing manusia tersebut. Walau ja'a bi kulli ma'dziratin ya'tadziru biha an ijramihi fa innahu la yanfa'uhu dzalik. Walaupun dia membawa semua uzur yang dengannya dia meminta uzur atas kesalahan-kesalahannya, akan tapi tidaklah bermanfaat yang demikian tersebut. Naam. Bahkan yang ada adalah penyesalan. Keinginan kuat masing-masing manusia pada hari tersebut untuk mereka kembali dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla ke alam dunia, agar nantinya mereka bisa memperbaiki diri-diri mereka. Mereka ingin untuk kemudian dikembalikan lagi ke alam dunia untuk kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka amalkan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah tatkala beliau mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla walau alqa ma'azirahu. Disebutkan tafsirnya oleh beliau rahimahullah fa innaha ma'azir la tuqbal. Walau alqa ma'azirahu itu adalah uzur-uzur yang tidak diterima uzur-uzur tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqabalu bima yuqarriru bihi al-'abdu, dan tidak bisa diterima dengan apa yang telah ditetapkan oleh sang hamba tersebut. Fayuqirru bihi, sehingga dia pun menerimanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang sebagai hisab, sebagai penghisab atas apa yang mereka, ya apa yang engkau amalkan. Disebutkan ayatnya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, fa yauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Pada hari di mana orang-orang yang zalim tidaklah bermanfaat uzur-uzur mereka. Apa yang mereka sampaikan berupa uzur tidak memberikan manfaat untuk pelakunya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-19 hingga pada ayat yang ke-16 hingga 19 yaitu firman Allah Azza wa Jalla la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Ini menjelaskan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya tatkala malaikat Jibril alaihi salat wasallam menyampaikan wahyu tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengikutinya. Ini menunjukkan tentang hirs semangatnya Rasul untuk menerima al-ilm dan menginginkan untuk tidak melupakan ilmu tersebut. Disebutkan tafsirnya la tuharrik ayyuhan nabiyyu bil qur'an lisanaka hina nuzulil wahyi. Janganlah engkau gerakkan wahai nabi untuk menggerakkan Al-Qur'an dengan lisanmu tatkala diturunkannya wahyu tersebut. Li ajri an tata'ajjala bihifdzihi. Tujuannya adalah untuk engkau menyegerakan agar bisa menghafalnya. Mahafata ayyatafallata minka. Karena khawatir kalau lah semisal wahyu tersebut akan hilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul belum sempat menghafalnya. Kemudian disebutkan hikmahnya oleh Allah Azza wa Jalla, inna alaina jam'ahu fi sadrika. Karena sesungguhnya atas kamilah, kata Allah Azza wa Jalla, yang akan mengumpulkannya di dadamu. Allah Azza wa Jalla akan memberikan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma antaqra'ahu bilizanika ma tashita. Tatkala telah dikumpulkan Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bisa membaca Al-Quran dengan lisannya kapan beliau menginginkannya. Faidha qara'ahu alaika Rasuluna Jibril fastami' liqira'atihi wa ansit lahu. Yang seharusnya kau lakukan tatkala Rasul kami yaitu Jibril alaihi salam membacakan kepadamu ayat-ayat kami, maka dengarkanlah bacaannya. Diamlah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Thumma qara'ahu kama aqra'aka iyyahu. Baru setelahnya bacalah sebagaimana Jibril membacakan ayat-ayat tersebut kepada dirimu. Thumma inna 'alaina tawdihu ma ashkala 'alaika fahmuhu min ma'anihi wa ahkamihi. Kemudian kami pula yang nantinya akan memberikan penjelasan untuk memberikan pemahaman apa yang kau bingungkan dari memahami makna-maknanya, demikian pula hukum-hukumnya. Ini menjelaskan tentang keadaan Rasulullah SAW pada awal-awal turunnya wahyu yang dibawa oleh Malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Dalam salah satu ceramahnya Syekh Shalih Al-Syekh Habibullah tatkala menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan padanya terdapat dalil bahwasanya pemahaman dan penjelasan seputar al-ilm itu akan didapatkan oleh seorang thullabul ilm setelah menghafal ilmu tersebut. Pemahaman tentang ilmu, demikian pula memahami hukum-hukumnya, akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu tatkala dia telah menghafal ilmu tersebut. Sehingga modal yang pertama adalah menghafal. Baru setelahnya dia bisa memahami dan mengerti apa yang ada berupa makna-maknanya, demikian pula hukum-hukumnya. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, ataukah sebelumnya pada ayat tafsir firman Allah azza wa jalla summa inna alaina bayanah, ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Rasidi rahimahullah di dalam tafsirnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, thumma inna alaina bayanah, ay maksudnya adalah bayanu ma'anihi, menjelaskan makna-maknanya. Fawa'adahu bihifdhihi bihifdhi lafzihi wa hifdhi wa ma'anihi. Allah menjanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau nantinya bisa menghafal lafaznya dan menghafal pula makna-maknanya. Wa hadza a'la ma yakun. Ini adalah sesuatu yang paling tinggi yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famtasala sallallahu alaihi wasallam li adabi rabbihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan adab yang diajarkan oleh Rabbnya tatkala mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Fakana idza tala alaihi Jibrilul Qur'an ba'da hadza ansata lahu fa idza faragha qara'ahu. Sehingga setelahnya tatkala Jibril membaca ayat berupa Al-Qur'an, maka Rasul diam, kemudian setelah Jibril selesai baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang telah dibaca oleh Jibril alaihi assalam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Rasidi rahimahullah, fi hadhil ayah adabun li ahdhil ilmi. Di dalam ayat ini terdapat adab yang seharusnya diperhatikan oleh seseorang tatkala dia mengambil al-ilm. Alla yubadir al-mu'allima al-muta'allimu al-mu'allima qabla an yafragha min al-mas'alati allati syara'a fiha. Artinya janganlah kemudian seorang pelajar tersebut mendahului gurunya sebelum sang guru tersebut menyelesaikan permasalahan yang sedang dia sebutkan syarahnya. Faiza faragha minha sa'alahu amma askala alaih. Adapun tatkala sang guru tersebut ketika telah menyelesaikan penjelasannya, baru kemudian sang murid apabila ingin bertanya, maka dia menyampaikan pertanyaan perkara-perkara yang dia bingungkan. Wa kadzalika idza kana fi awwalil kalam ma yujibu ar-raddu aw al-istihsan alla yubadiru bi raddihi aw qabulihi. Demikian pula pada awal kali pembicaraan yang mengharuskan seorang pendengar untuk membantahnya, yang mengharuskan seorang untuk memujinya. Janganlah dia bersegera untuk membantahnya, janganlah dia bersegera untuk menerimanya, hingga orang yang bicara tersebut telah menyelesaikan pembicaraannya. Liyubayyina ma fihi min haqqin aw batil, agar supaya jelas bagi dirinya apakah isi dari pembicaranya tersebut adalah pembicaraan yang benar atau pembicaraan yang batil. Waliyafhamahu fahman yatamakkanu bihi minal kalami alaih, dan agar supaya dia bisa memungkinkan untuk benar-benar memahami isi dari pembicaraan-pembicaraan tersebut. Nah, ini di antara adab yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Isya sampai jam berapa? Hah? Isya sampai jam berapa? 36. Nah. Saya ini ada beberapa pertanyaan. Afan Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya menggundul rambut atau membotaknya? Dan nasihatkan kepada orang yang sering mengecek rambut gundul tersebut. Nah, terdapat keterangan dari sebagian ahli ilmu, walaupun seingat saya dalam bab ini terjadi khilaf di antara mereka, adanya ketidaksukaan mereka, adanya keterangan dari sebagian ahli ilmu bahwasanya menggundul rambut tersebut itu dibolehkan tatkala seorang menyelesaikan al-umrah, al-hajj, atau tatkala seorang ayah menggundul anaknya dalam pada hari ketujuhnya. Karena menggundul rambut dari keterangan sebagian ahli ilmu tersebut ini menyerupai orang-orang kafir, ya kan, para biksu dan yang semisalnya. Tapi sebagian antara ahli ilmu yang lain ini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dibolehkan bila mana memang ada hajat. Ya mungkin maaf-maaf saja rambutnya banyak ketombenya, harus digundul. Ya enggak masalah, kalau memang dia memiliki hajat untuk menggundul rambutnya. Minimalnya cukur mirip kayak gundul. Ya, minimalnya cukur mirip kayak gundul. Eh Ustaz, enggak zaman. Sekarang jamannya cukur sebelah, ya kan? Cukur sebelah dibentuk seunik-uniknya. Cukur yang terbaik adalah cukur yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya kan? Allah Azza wa Jalla mensyariatkan seorang tatkala menyelesaikan ibadah haji dan umrah, yang paling afdolnya adalah apa? Yang menggundul. Yang paling afdolnya adalah menggundul, bukan memendekkan. Ini pertanyaan berisikan privasi, nggak bisa saya jawab. Apa Ustaz mau tanya, dari kiamat itu ada Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj? Ini sudah nggak ada. Ya'juj dan Ma'juj ada pada hari sebelum datangnya hari kiamat. Tatkala datang hari kiamat, mereka semua sudah meninggal. Bahkan orang-orang mukmin yang memerangi Dajjal, memerangi Ya'juj dan Ya'juj, itu semuanya telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yaumul qiyamah hanya dikenakan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada makhluk yang paling jeleknya. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.